Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hijrah itu berat, lebih berat lagi itu istiqomah. Alhamdulillah, beberapa tahun ini, beberapa bulan ini saya mulai mempelajari agama. Nikmat ternyata permasalahan hati, di mana Allah tuh segalanya. Allah selalu punya jawaban untuk para umatnya. Jangan takut untuk berhijrah, karena hijrah itu ganjarannya surga, insya Allah, kalau teman-teman istiqomah. Semua permasalahan hati, semua permasalahan kehidupan, itu semua ada jawabannya di agama. Manusia, kita tenang ada di agama. Gitu aja, yuk. Wih, kita hijrah sama-sama, kita ke jannah sama-sama, ya, gitu. Barakallah, assalamualaikum.